Saatnya Berita Malam. Assalamualaikum Syederalun, berita malam edisi hari ini, Jumat 12 Juli 2019, dibacakan Ilham. Bayi 1 tahun meninggal dunia ditabrak L300 pick-up di Aceh Timur. 6 rumah kontrakan konstruksi kayu ludes terbakar di Losmawe. BNN tangkap jaringan pengedar narkoba asal Aceh dan sita 1 kg sabu. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, Mitsubishi L300 pick-up menabrak pengendara Honda Vario dari belakang pada Kamis kemarin sekitar pukul 18.20. Kecelakaan yang terjadi di Jalan Medan Banda Aceh, Gampong Tano Ano, Idiraya, Aceh Timur ini mengakibatkan bayi 1 tahun meninggal dunia. Kepala Kesatuan Lalu Lintas Polres Aceh Timur, Ibtu Ritian Handayani, mengatakan kejadian berawal ketika L300 yang dikemudikan Zulfahmi melaju dengan kecepatan sedang. Di depan mobil itu melaju sepeda motor Honda Vario yang dikendarai Zulfikar berboncengan dengan istrinya Novi Mulyawati serta anak mereka 1 tahun Muhammad Jason Alfarizki. Setiba di lokasi kejadian, Zulfikar menurunkan kecepatan laju sepeda motor karena di depannya ada mobil barang yang berjalan lambat. Namun naas, L300 yang melaju di belakangnya mengalami remblong sehingga langsung menghantam bagian belakang sepeda motor. Akibatnya 1 korban meninggal dunia, sementara Zulfikar mengalami luka parah di bagian kepala dan tak sadarkan diri. Adapun sang istri mengalami luka-luka. Syederalun, 6 rumah kontrakan milik Haja Saudan, warga Dusun Cot Monturap, Desa Blangpulo, Kecamatan Muara 1, ludes dilahap sejago merah Kamis malam. Diketahui 6 rumah kontrakan itu ditempati 6 kepala keluarga. Mereka adalah Iwan, Junaidi, M. Yusuf, Azhar, Mukhtar, dan Wanda. Kapolsek Muara 1, Ibtu Dahri, mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 21.30. Warga sempat melihat sumber api berasal dari satu rumah. Dalam hitungan menit, api langsung membesar. Begitu mengetahui kebakaran, para penghuni yang sedang di dalam rumah lari berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Rumah kontrakan ini mudah terbakar karena bangunannya terbuat dari kayu, beratap daun rumbia, dan berdempetan, sehingga api cepat membesar dan merembes ke rumah yang lainnya. Api baru berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Ibtu Dahri menambahkan, ada dugaan kebakaran dipicu arus pendek listrik di salah satu rumah kontrakan. Namun untuk memastikan kebenarannya, pihaknya masih menyelidiki penyebab kebakaran. Meski tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Syederalun, BNN Provinsi Kalimantan Tengah menangkap 3 orang jaringan pengedar narkoba asal Aceh. Mereka ditangkap di Bandara Cilik Riwut, Palangkaraya saat membawa sabu seberat 1 kg yang disimpan dalam sepatu. Sabu tersebut rencananya akan dipasarkan di Palangkaraya dan daerah di Kalimantan Tengah. 3 tersangka kurir sekaligus pengedar narkoba yang ditangkap BNN, 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri berinisial HA dan SI. Keduanya berprofesi sebagai pencari ikan dan penjual ikan di pasar tradisional Palangkaraya. Sedangkan pelaku satunya lagi adalah kurir narkoba dari Aceh dengan inisial AS asal Tanjung Kemala, Desa Blang Dalam Genteng, Kecamatan Nisam, Aceh Utara. AS diduga untuk menghubungi pemesan barang yang ada di Kalimantan Tengah. Kepala BNN Kalteng, Brigjen Pol Lili Heri Setiadi, mengatakan ketiga tersangka sempat lolos pada 2 bandara. Mereka bergerak dari Aceh menuju Bandara Kuala Namu berlanjut ke Jakarta. Akhirnya mereka ditangkap di Bandara Cilik Riwut, Palangkaraya. Polisi turut menyita 1 kg sabu dari tersangka. Sabu tersebut diracik dalam 8 bungkus plastik yang disimpan dalam sepatu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. FM. Saudara Alun, jumlah warga yang melakukan pengurusan paspor di kantor imigrasi non-TPI kelas 2B Melabuh meningkat drastis beberapa bulan terakhir. Bahkan jumlahnya melampaui kuota yang telah ditetapkan oleh kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Aceh. Akibatnya pegawai kantor imigrasi setempat kewalahan melayani warga. Adanya peningkatan pengurusan paspor tersebut didominasi oleh warga yang hendak berangkat ke Jakarta. Namun mereka berangkat melalui Bandara Kuala Lumpur International Airport Malaysia karena harga tiketnya lebih terjangkau sehingga mereka harus membuat paspor. Kepala Kantor Imigrasi Non-TPI Kelas 2B Melabuh, Imam Santoso mengatakan jumlah pengurusan paspor setiap harinya saat ini mencapai 60 orang. Peningkatan ini terus terjadi usai Lebaran Idul Fitri. Padahal sebelum Idul Fitri jumlah pengurusan 30 orang hingga 40 orang setiap harinya. Saudara Alun, bendungan pintu 1 di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidi telah lama jebol dan tak kunjung diperbaiki pihak terkait. Kondisi ini telah mengakibatkan areal persawahan di 5 kecamatan yang menggantungkan pasokan air dari bendungan itu kekurangan suplai air. Areal persawahan yang bergantung suplai air dari bendungan irigasi Tiro masing-masing di Kecamatan Tiro, Mutiara Timur, Gelumpang 3, dan Gelumpang Baru. Selain itu, sebagian areal sawah di Kecamatan Kembang Tanjung. Sejak bendungan jebol, areal sawah di kawasan tersebut kerap kekurangan pasokan air, bahkan ada yang kekeringan. Sekretaris Camat Tiro M. Kadir mengatakan, jebolnya bendungan sudah berlangsung cukup lama, bahkan pihaknya kerap menerima keluhan masyarakat terhadap kondisi bendungan yang tidak kunjung diperbaiki. Camat juga mengaku sudah melaporkan kepada Dinas PUPR PD, namun belum juga ditindaklanjuti. Saudara Alun, Panitia Khusus 7 DPRA menemukan proyek yang diduga merugikan negara di Langsa. Proyek itu adalah pembangunan Bandara Runway Airstrip di kawasan industri Kota Langsa senilai 9,3 miliar rupiah. Ketua Pansus 7 DPRA Nur Zahri mengatakan proyek runway ini awalnya dibangun untuk pendaratan pesawat Irwandi Yusuf berjenis Sark Aero yang kini sedang rusak. Bandara ini dibangun agar bisa digunakan Gubernur Aceh untuk kepentingan pelantikan Wali Kota Langsa. Bandara tersebut awalnya dibangun menggunakan anggaran dari APBK Kota Langsa, namun diduga bermasalah karena dikerjakan mendahului penganggaran. Selanjutnya, pembangunan bandara perintis tersebut diambil alih oleh Dinas Perhubungan Aceh dengan alokasi anggaran 9,3 miliar pada tahun 2018. Proyek tersebut diselesaikan pada 20 Desember 2018 dan telah dinyatakan selesai 100%. Setelah dilakukan audit cek fisik lapangan oleh BPKRI, ternyata proyek tersebut tidak dikerjakan sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam dokumen. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Jumat, 12 Juli 2019. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 7. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syedaralun, wassalam.